Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man itaba al huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita bacakan bagaimana Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini termasuk dari daftar penduduk Hims yang miskin, ya. Padahal beliau adalah seorang gubernur, ya. Bedanya miskin dengan fakir tuh, Pak. Makanya kalau dalam pembahasan zakat itu kan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakir karena fakir itu lebih membutuhkan dibanding orang miskin. Dan fakir dan miskin itu yang telantar dipelihara oleh negara, Pak. Ya, fakir dan miskin. Sa'id bin Amir Al-Jumahi seorang gubernur itu masuk pada daftar yang fakir itu, Pak. Bukan yang miskin. Jadi miskin itu yang kedua. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu kan menyebutkan fakir dulu, berarti menunjukkan bahwa fakir ini lebih membutuhkan dibanding yang miskin. Nah, bedanya apa itu, Pak? Bedanya kalau fakir itu depannya F, kalau M miskin depannya M, ya. Fakir itu kalau kita lihat dalam pembahasan fikihnya, fikih ya dalam, karena ini kan pembahasan fikih. Ya. Kalau orang fakir itu dia bekerja juga mendapatkan penghasilan, tapi penghasilan itu tidak mencukupi separuh dari kebutuhan dasarnya. Kalau orang miskin itu dia juga bekerja, tapi hasilnya itu melebihi apa, bisa memenuhi kebutuhan separuh dari kebutuhan dasarnya. Dalam arti maksudnya begini, sebagai gambaran, ada orang yang sebetulnya dia punya kebutuhan dalam sebulan 1 juta, misalnya ini, Pak. Tapi kemudian dia hanya dapat gaji dalam 1 bulan itu, atau penghasilan bersih 1 bulan itu cuma 200 ribu. Maka ini termasuk orang fakir. Kalau orang miskin, sama misalnya kebutuhan sebulannya 1 juta, tapi dia dapat gaji bersih atau penghasilan bersih dalam satu bulannya itu 700 ribu. Jadi melebihi separuh dari kebutuhan dasarnya itu orang miskin. Kalau fakir di bawah separuh dari, ya di bawah, separuh di bawahnya kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhannya 1 juta, tapi dapatnya 200 ribu. Nah, ini Masya Allah. Berarti termasuk fakir, ya. Dan Sa'id bin Amir Al-Jumahi termasuk itu, Pak, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, Pak. Nanti dipelihara oleh negara. Kemudian dikasih uang dengan jumlah, kalau kita rupiahkan kemarin adalah 2 miliar 400 juta sekian, ya. Karena 1000 dinar yang dikasihkan oleh Umar bin Khattab kepada Sa'id bin Amir Al-Jumahi, tapi kemudian beliau tolak, ya. Dengan itu, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, walaupun demikian, setelah istrinya kemudian tidak tahu kalau itu ternyata uang yang begitu banyak, kemudian akhirnya uang itu 1000 dinar itu dibagikan kepada seluruh penduduk Hims yang fakir juga miskin. Jadi habis. Dia enggak ya, cuman mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitunya berarti apa? Sebetulnya dia itu miskin tapi fakir tapi tidak kikir, ya. Fakir tapi loyal, ya. Jarang, Pak, gitu, Pak, ya. fakir tapi infaknya gede, gitu kan, nggak ada. Maksudnya fakir infaknya gede. Ya. Nah ini Sa'id bin Amir gitu, dia fakir, betul fakir, masuk daftar itu, tapi ketika dapat uang yang sekitar 2 miliar 400 sekian juta itu dibagikan. Ya. Itu kan berarti menunjukkan, wah ini orang ini luar biasa, ini orang yang loyal. Kalau ada orang kayak gitu mesti banyak yang deketi, Pak. Deket-deket dapat kan, deket-deket dapat ya. Dengan begitu masih juga jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu beliau mendapatkan protes dari rakyatnya. Jadi kurang apa, Pak? Coba. Ya, rakyat yang miskin udah dikasih yang itu, harusnya kalau dia mau itu udah 1000 dinar itu enggak usah dibagi. Tapi sudah dibagi, itu orang penduduk Hims yang miskin, yang fakir juga masih protes sama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Apa itu protesnya? Kita lihat di sini. Thumma yamdi ala dhalika tawilu waqtin hatta ata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu diyar Syami yatafaqqadu ahwalaha. Setelah kejadian yang kita sebutkan, beliau mendapatkan termasuk daftar orang fakir, kemudian dikasih uang 1000 dinar sampai waktu yang lama tidak ada kabar lagi, sampai akhirnya kemudian Umar bin Khattab melakukan kunjungan ke Hims. Falamma nazala bi Himsa wa kana tud'a al-Quwaifah wa huwa tazghirul lil Kufah wa tashbihun li Himsa biha likathrati syaqwa ahliha min ummalihim wa walatihim wa wulatihim kama kana yaf'alu ahlul Kufah. Hims itu sendiri, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu juga terkenal dengan kata Quwaifah. Quwaifah itu bentuk tasghir kalau dalam bahasa Arab dari kata Kufah. Kufah itu di Irak ya, dekat dengan Basrah. Jadi kalau Kufah itu aslinya, kalau Hims ini mirip dengan Kufah, maka disebut dengan Quwaifah. Ya. Kalau bahasa Arabnya misalnya kitabun, kalau buku kecil namanya kutaib. Jadi ada wazan fu'ail. Ya, sedikit kita ada belajar bahasa Arab, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Nanti insyaallah kita tes nanti ya. Ya. Ya, jadi Hims itu terkenal juga dengan nama Quwaifah. Kenapa? Karena hampir mirip dengan kota Kufah, yang mana kota Kufah itu kalau kita lihat sejarahnya, kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah Islam itu, kota Kufah itu terkenal dengan penduduknya yang cerewet, banyak protes kepada pemimpinnya. Ya. Walaupun Kufah ini banyak ulamanya. Ya. Nah, Hims ini kenapa disebut Quwaifah, karena sama penduduknya Hims ini mirip-mirip dengan Kufah, karena banyak yang protes kepada gubernur atau pemimpin yang ada di Hims yang waktu itu adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Akhirnya kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala an sampai ke Quwaifah atau sampai ke Hims, kemudian beliau bertanya kepada penduduk Hims dengan mengatakan, "Kaifa wajadtum amirakum?" Bagaimana kalian dapati gubernur kalian, amir kalian? Fasyaqahu ilaihi wa dzakarahu arba'an min af'alihi. Para penduduk Hims ini kemudian mengadu kepada Umar bin Khattab 4 perbuatan yang menjadi rapot merahnya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ya. Masih ada rapot kan, Pak? Masih ya. Rapot merah. Kullu wahidin minha a'dhamu min al-akhir. Dari 4 pengaduan ini, kalau di antara satu dengan ini, ketika disebutkan yang pertama, yang kedua lebih berat, yang ketiga lebih berat, sampai yang keempat. Jadi sekali jadi disebutkan ya keempat pengaduan ini semuanya berat, dikatakan kelas berat ini, rapot merah, merah hati mungkin, merah gelap. Kemudian qala Umar fajama'tu bainahu wa bainahum. Lalu Umar mengatakan lalu aku kumpulkan, aku panggil Sa'id bin Amir al-Jumahi dan aku kumpulkan seluruh penduduk Hims. Wa da'utu Allah alla yukhayyiba dhanni fihi, dan aku berdoa kepada Allah, kata Umar bin Khattab, jangan sampai saya salah prasangka kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kenapa? Kita kemarin sebutkan bahwa Sa'id bin Amir itu orang yang wara', orang yang takwa, orang yang kata-katanya bisa didengar dan lain sebagainya. Jangan sampai, kata Umar bin Khattab, jangan sampai saya salah prasangka. Gak mungkin gitu. Bahasa katanya ram mungkin, ya gitu. Gak mungkin. Cuman karena ini adalah pengaduan dari penduduk Hims, maka Umar menuruti itu. Faqad kuntu 'azima thiqqati bihi, dan aku, kata Umar bin Khattab, sangat percaya kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Enggak mungkin apa pengaduan ini yang mereka adukan ini memang ada atau nyata dimiliki oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Falamma asbahu 'indi hum wa amiruhum qultu, ya. Maka di waktu pagi ketika sudah disepakati, kemudian kami semuanya berkumpul dan bertemu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ma taskuna min amirikum?" Apa yang kalian adukan? Apa keluhan kalian? Ya. Atas pemimpin kalian yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Qalu la yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar. Pengaduan yang pertama, rapot merah yang pertama, mereka mengatakan bahwa Sa'id bin Amir itu tidak melayani kami kecuali setelah matahari terik, ya, setelah mulai agak siang. Ya. Jadi jam kantornya kalau agak siang itu, nahar itu sebetulnya kalau kata nahar itu sudah waktu masuk zuhur, Pak. Karena kalau duha itu kan maksimalnya sampai jam 11, sampai matahari panas dan sebelum 1 jam atau 45 menit sebelum azan maghrib. Tapi kalau kata nahar itu sudah lebih dari waktu duha. Berarti betul-betul penter gitu ya, bahasa Jawanya. Mendekati zuhur lah. Wah, ini keluhan yang pertama. Mungkin kalau kita, wah ya wajar. Wajar ya. Rakyatnya protes karena pemimpinnya ngantornya jam 11 gitu kan. Padahal mau bikin KTP, wah ini repot ini. Tanda tangan belum datang dan sebagainya. Fakultu wa ma taqulu fi dhalika ya Sa'id. Lalu aku bertanya kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Terus apa jawaban wahai Sa'id? Ya. Fasakata qalilan. Ya, Sa'id bin Amir al-Jumahi terdiam. Tsumma qala wallahi inni kuntu akrahu an aqula dhalik. Demi Allah wahai Amirul Mukminin, sebetulnya saya tidak mau mengatakan itu, tidak mau menjawab. Amma wa innahu la budda minhu. Ya, tapi kalau memang ini harus saya jawab, maka akan saya jawab. Fa innahu laisa li ahli khadimun. Wahai Amirul Mukminin, wahai rakyatku, saya itu tidak punya pembantu. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi. Fa aqumu fi kulli sabahin fa'ajinu lahum ajinahum. Maka setiap pagi saya itu memulai menumbuk gandum, ya. Thumma atariyathu qalilan hatta yakhtamira. Saya tunggu. Kemudian setelah jadi itu kan menjadi dari biji-bijian kemudian menjadi gandum, kemudian seolah menjadi roti. Thumma atawadza'u wa akhruju linnas. Setelah selesai jadi roti, saya siapkan untuk anak dan istriku, baru kemudian saya berwudu, lalu saya melayani rakyat Hims. Ya. Ini jawaban dari seorang gubernur ketika diprotes, kenapa keluarnya jam siang, sudah siang. Ya, kenapa? Untuk nyiapin makan itu ternyata dari bahan mentah sampai menjadi bahan yang siap untuk dimakan. Ya, kalau kita wis tuku sego kuning wae suwen gitu. Betul dan luar biasa kalau mungkin kita berpikir nasi kuning yang kita makan kan luar biasa, kita nggak perlu datang ke sawah panen sendiri, ngangkat sendiri, tahu-tahu sudah di warung kan. Tapi Said bin Amir enggak, dia ngambil sendiri, masih bentuknya biji-bijian, ditumbuk sendiri menjadi gandum, kemudian dia olah menjadi roti sendiri ya. Wah, daripada kesuwen kalau kita mendirus neng Amanda wae lah wis dadi roti gitu ya. Ini kita ya, beda dengan beliau radhiyallahu taala an. Maka kata Umar bin Khattab, ini yang pertama. Dan betul kata Umar bin Khattab, ya saya tidak berprasangka buruk kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Qala Umar faqultu lahum, ini yang pertama jemaah sekalian yang dirahmati subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian Umar berkata, bertanya kembali kepada penduduk Hims, "Bama tashtakuna minhu aidan?" Lalu apa yang kalian keluhkan? Ya. Qalu innahu la tujibu ahadan bilail. Ya. Sesungguhnya dia wahai Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, maaf. Dia tidak menerima tamu, tidak melayani kami di waktu malam. Ya. Jadi malam itu tidak tutup pintu. Ya, tidak ada rakyatnya yang dilayani oleh beliau radhiyallahu taala. Qultu wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id? Lalu Umar bin Khattab bertanya, apa jawabanmu wahai Sa'id? Ya. Kan harusnya kamu itu 24 jam. Seperti bidan desa itu kan. 24 jam kalau dia mau lahiran jam 1 harus bangun. Kan layaknya pemimpin kan begitu. Ya. Mungkin kita jawab, oh iya ya, wah, pemimpin itu harus siap. Kalau perlu enggak usah tidur. Mungkin kalau kita mendengar keluhan ini betul, kita mengiyakan toh. Lah iyalah, maksud pemimpin cuman siang aja udah berangkatnya siang, malamnya enggak ngasih kesempatan lagi. Iya. Tapi apa jawaban Sa'id bin Amir al-Jumahi? Qala inni wallahi kuntu akrahu an u'lina hadza aidan. Wahai amirul mukminin, demi Allah saya juga enggak mau sebetulnya menjawab ini. Ya. Enggak mau ini saya sampaikan kepada rakyatku. Fa ana qad ja'altun nahara lahum wal laila lillahi azza wa jal. Wahai amirul mukminin, saya sudah memberikan kesempatan waktu siang itu saya gunakan untuk melayani mereka sepenuhnya. Dan saya gunakan waktu malamku untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Bapak Ibu yang kami hormati, contoh orang fakir yang ideal. Iya kan? Sangat sedikit jamaah sekalian ada orang miskin itu yang semangat sholat jamaah ke masjid. Semangat beribadah, wah itu luar biasa itu. Kalau ada orang miskin yang kemudian bisa sholat tahajud seperti yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Wong kadang-kadang berpikir, "Mas, wong saya sholat aja cuma saya enggak sholat aja sebulan itu cuma dapat 200.000. Lah nek saya sholat kan waktu saya untuk cari duit kurang." Ya gitu kan. Berarti ini gendeng wong gitu ya. Kan ada orang berpikir begitu, Pak. Orang ini aneh. Wong saya sebulan aja cuma dapat 200.000. Kan waktu sholat 10 menit, kan rugi saya kalau 10 menit terkurangi untuk dapat. Ini cara berpikir yang salah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ini maaf ya, ini bahasanya bukan kasar ya mas ya. Mohon dimaafkan ya. Gak ngisruh ya, maksud pakai bahasa yang. Maksud saya begini, ya jamaah sekalian ini adalah betul ya, orang fakir ideal. Umumnya kalau sudah miskin, ibadahnya mesti akan kurang. Maka Rasulullah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kekufuran itu mendekati kepada kefakiran, maaf. Hampir-hampir kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Kenapa? Sedikit orang yang fakir itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau jadi orang fakir kayak Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, Pak. Ya. Artinya apa? Dia itu enggak punya uang. Dia itu fakir. Tapi di waktu malam dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan waktu malam itu digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gubernur nih, Pak ya. Amanahnya lebih banyak ya. Tentunya kita insyaallah lebih dari itu. ya, karena kita bukan gubernur juga, cuman guru sekolah aja, yang guru ngaji kan insya Allah malam masih bisa kita gunakan untuk sholat malam kan gitu ya. Lalu luar biasa jamaah sekalian di rahmat Subhanahu wa ta'ala ya. Karena kita sendiri jamaah sekalian, apapun kekuatan kita, siapapun diri kita, apapun kekarnya badan kita, itu kita masih membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kekuatan fisik itu ada batas waktunya ya. Tapi kekuatan roh itu tidak ada batas waktunya ya. Fisik itu ada batas waktunya Pak, 50 tahun tuh, 55 coba suruh lari balapan sama anak usia 17 tahun kalah. Tapi kalau roh ya, masalah ibadah, anak 17 tahun kalah sama yang 55 tahun biasanya begitu. Ya. Sama juga, dan itu menjadi sunnatullah jemaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Kejayaan Islam, kemuliaan Islam, kalau hanya diukur dengan fisik, itu kita akan kalah terus. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegur para sahabat radhiyallahu ta'ala an ketika perang Hunain, yang fisik atau jumlah sahabat waktu itu ketika mau perang Hunain itu 12.000. Jarang-jarang para sahabat itu perang jumlahnya sampai 12.000 pasukan. Karena Fathul Makkah saja mereka kita sampaikan 10.000. Apalagi kalau kita berbicara perang Badar cuma 300 orang. Maka sebagian sahabat mengatakan, wah kita gak bakalan kalah nih, jumlah kita 12.000. Tapi Allah menegur bahwa kekuatan fisik, jumlah yang banyak itu tidak menentukan kemenangan. Dan nyata di awal-awal perang Hunain itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena kemudian ya itu disebabkan karena orang pongah dengan fisik, dengan kekuatan fisik saja ya. Karena di situ kemudian di akhir perang Hunain itu kaum muslimin menang karena Allah Subhanahu wa taala ya mengutus dan memberikan tambahan pasukan. Wa arsalna ilaikum junudan lam tarauha, dan kami utus kepada, kami bantu kalian dengan tentara-tentara yang tidak kalian lihat, yaitu malaikat ya. Malaikat itu bisa turun dari apa? Dari orang-orang soleh, dari doa-doa kita kan gitu. Ya, kalau orangnya nyonsai bejat ya rohmu, kira-kira malaikatnya datang nggak ya gitu? Ya. Nah, ini jamaah sekali yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, apalagi seorang pemimpin sangat membutuhkan, dan kita terutama paling tidak kita pemimpin keluarga. Ya, kalau kita hanya modal cari kerja, cari uang, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah bermunajat kepada Allah, kekuatannya akan berkurang. Ya. Keberkahan juga akan berkurang, bahkan kesolehan anak kita juga akan berkurang. Ya. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, ya itu yang kedua yang di apa namanya? Dikeluhkan oleh para penduduk Hims. Luar biasa, ya. Kultu wa ma tashtakuna minhu aidan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kembali kepada penduduk Hims. Lalu yang ketiga apa? Apa ya keluhan kalian terhadap Sa'id bin Amir al-Jumahi? Qalu innahu la yakhruju ilaina yawman fi syahr. Wahai Amirul Mukminin, gubernur kami itu ya dalam waktu satu hari, dalam waktu satu bulan, artinya dalam waktu satu bulan ada satu hari itu beliau tidak keluar rumah sama sekali. Ya. Jatahnya ngantor enggak berangkat ngantor. Jatahnya harus ke kantor, harus ya melayani rakyat, tidak. Ya, tidak melayani rakyat. Satu hari dalam sebulan. Kira-kira apa yang terbesit dalam benak kita Bapak Ibu yang hormati? Kira-kira kenapa ini kok ada pemimpin korupsi waktu? Satu bulan sekali ya, atau satu hari itu enggak mau melayani rakyatnya. Kira-kira wah ini ngambek iki. Capek ini, kecapean tadi mana ya. Atau mungkin karena takut sama rakyatnya sudah dibanyak dikeluhkan ya, dikeluhi. Ya. Atau takut di demo. Mungkin kalau hari pikirnya begitu, tapi enggak. Kita lihat jawabannya apa. Sa'd bin Amir mengatakan qala laisa li khadimun ya amiral mu'minin. Lagi-lagi beliau mengatakan wahai amiral mu'minin, saya enggak punya pembantu. Ya. Hari ini jangankan gubernur ya. Guru SD aja punya pembantu. Ya. Walaisa indi thiyabun ghairul lati alayya. Dan amiral mu'minin, saya enggak punya baju kecuali baju yang saya pakai saat ini. Ya. Fa ana aghsiluha fi syahri marratan wa antadhiru hatta tajif. Dan satu bulan sekali saya mencuci baju itu, lalu saya jemur, saya tunggu sampai kering. Thumma akhruju ilaihim fi akhirin nahar, baru menjelang sore saya bisa keluar dari rumah saya karena bajunya sudah kering. Lalu saya pakai dan saya menemui mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, jawaban dari Sa'id bin Amir Al-Jumahi, seorang gubernur yang hanya punya satu baju dan sebulan sekali baru dicuci. Jane aku roti tak silei aku jane. Aku yo ora artine biar ra ketemu ya. Subhanallah. Hari ini kalau kita tanya, Pak, berapa baju yang kita miliki, Pak? Masyaallah. Sak tundung ya gitu ya. Banyak sekali baju kita ini. Ya. Ini contoh kesederhanaan ya, yang dimiliki oleh Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Kalau melihat kesederhanaan para sahabat, termasuk juga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat sahih, dalam riwayat Bukhari itu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan kepada Urwah, ya, keponakan beliau, bukan kepada Urwah, tapi menyampaikan kepada para sahabat bahwa Rasulullah itu pakaiannya adalah kisaun pakaian yang banyak tambalannya dan sarung yang terbuat dari bahan yang keras. Ya. Ya alhamdulillah kita juga ada tambalannya, Pak, tapi bordir lah ya. Bordiran ya. Kalau Rasulullah betul-betul tambalan. Bahkan Hasan Al-Basri pernah mengatakan Amirul Mukminin khotbah Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu pernah berkhutbah dan pakaian yang dia kenakan itu ada 12 tambalan. Ya, yang dipakai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi pakaiannya usang, lubang dikit ditambal. Ya, kalau kita lubang dikit buang. Sesuatu tuku meneh, ya gitu ya. Luar biasa. Ini salah satu kesederhanaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala. Ya. Kalau kita melihat jemaah sekalian, dan sepertinya ya, sepertinya Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini sadar betul dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sadar betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah mengatakan kumtu ala babil jannah. Saya berdiri di depan pintu surga dan yang masuk lebih dahulu, yang paling banyak adalah para orang-orang fakir, kata Rasulullah. Dan orang-orang kaya itu tertahan. Ya. Mungkin kalau kita tanya, ya kok bisa ya orang kaya tertahan? Karena pertanyaannya lebih banyak. Ya, kalau orang fakir kan punya baju berapa? 3 ya Allah. Orang dari mana dikasih orang ya Allah, selesai urusannya. Kalau orang kaya punya baju berapa? 100 ya Allah. Dari mana? Yang satu kemarin habis dapat sogoan lumayan. Yang satu hasil korupsi, yang satu wah ini kan pertanyaannya lebih banyak. Itu baru dari hasilnya. Ya kan? Nanti habis itu buat apanya kan ditanya lagi. Kalau orang miskin punya uang enggak punya? Ya sudah, jalan kan gitu. Kalau orang kaya punya uang, oke, punya. Dari mana? Ya kemarin ada yang ngasih bingkisan, iya. Bingkisan halal, insya Allah haram. Wah, repot juga ada jawabannya kan. Wah, itu jawabannya banyak, makanya tertahan orang kaya itu mau masuk surga dulu. Iya, tahan. Ini uang halal atau haram? Pokoknya ditanya dulu semua. Setelah ditanya, habis itu ditanya buat apa? Ya kalau orang kaya kan tanyanya banyak, kan kalau lapar di rumah nggak enak, yuk pergi ke pizza, beli pizza kan gitu, ya kan gitu, di Pizza Hut atau di pizza manalah terserah, misalnya ngobrolnya lama ngalor ngidul, ditanya akhirnya kan nggak sholat, nah, itu repot. Tapi orang miskin nggak punya uang, nggak mau ke pizza, tidur aja mendingan, ayo selesai urusannya orang miskin, nggak banyak ditanya. Ya. Artinya kalau kita lihat banyak ya hal-hal yang perbedaan itu ada. Dan Sa'id bin Amir al-Jumahi kalau bisa kita lihat salah satu hikmahnya, beliau sadar betul dengan hadis ini. Agar ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu lama. Ya. Bahkan Abu Darda juga mengatakan hisabun dinaraini asyaddu hisaban min sahibi dinar atau dirham atau ya sahibu dirhamaini asyaddu hisaban min sahibi dirhamin, ya. Orang yang punya dua dirham itu hisabnya lebih lama dibanding orang yang punya cuma satu dirham. Ibaratnya orang yang punya uang 100 juta hisabnya lebih lama dibanding orang yang punya uang cuma 1 juta. Pertanyaannya tidak terlalu banyak, ya. Dan ini semua subhanallah bagaimana kita melihat dari kepribadian Sa'id bin Amir al-Jumahi, ya. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, apa keluhan rakyatnya? Umar bin Khattab bertanya kembali kepada rakyatnya, kepada rakyat Hims, wa ma tashkuna minhu, lalu apa yang terakhir? Qalu tusibuhu min hinin ilahi ila akhir ghasyatun fayaghibu amman fi majlisihi. Kami ini punya pemimpin yang aneh wahai amirul mukminin. Pemimpin kami ini dikit-dikit pingsan. Wah, kayaknya darah rendah ini. Dikit-dikit pingsan, rapat pingsan. Lagi khutbah pingsan, ketemu orang pingsan. Dan itu terlalu sering. Ya. Kata rakyatnya, ya keluhan rakyatnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Faqultu wa ma hadza ya Sa'id? Us ini apa lagi Sa'id, kok kamu tuh? Nah, gitu. Bisa-bisanya pingsan berkali-kali. Syahidtu, nah ini jawaban Sa'id bin Amir al-Jumahi, beliau mengatakan syahidtu masra Khubaib ibni Adi wa ana musyrik. Wahai amirul mukminin, saya pernah menyaksikan eksekusi yang dialami oleh Khubaib bin Adi. Sedang saat itu saya masih musyrik. Ya. Sebagaimana awal kisah yang kita sebutkan pembuka dari kisah Sa'id bin Amir al-Jumahi itu, ya. Wa ra'aitu Quraisyan tuqatta'u, ya, tuqatti'u jasadahu wa hiya taqulu lahu atuhibbu ay yakuna Muhammadun makanak. Dan saya melihat dengan mata kepala bahwa pembesar Quraisy waktu itu memotong-motong memutilasi jasadnya Khubaib bin Adi sambil mengatakan, apakah kau mau ya posisimu ini digantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khubaib bin Adi yang disaksikan oleh Sa'id bin Amir, beliau dengan tegas mengatakan, wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan tasukuhu syaukatun, ya. Demi Allah saya lebih senang anak dan istriku ya itu mendapatkan ya cobaan daripada Rasulullah itu tertusuk duri, ya. Wa inni wallahi ma dzakartu dzalikal yaum wa kaifa anni taraktu nusratahu illa dhanantu anna Allah la yaghfiru li wa asabatni tilkal ghasyah. Dan kata Sa'id bin Amir, dan saya menyaksikan betul bagaimana, karena beliau waktu itu posisinya kan di depan melihat Khubaib bin Adi ini dieksekusi sambil berdoa. Itulah yang juga terngiang dalam benak Sa'id bin Amir al-Jumahi. Allahumma aksihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya. Maka saya sangat takut ya ketika itu karena musyrik melihat Khubaib dieksekusi, dan saya takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuniku karena aku tidak membantu Khubaib bin Adi ketika akan dieksekusi. Dan itulah wa amrul mukminin yang sering membuat saya pingsan. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmat Subhanahu wa taala, pingsannya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat betul dengan kejadian eksekusinya Khubayb bin Adi. Ya. Dan tidak sedikit kalau kita melihat dalam lembaran sejarah kita berapa sahabat bahkan tabi'in yang mereka jatuh pingsan di saat mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak salah salah satunya adalah Sufyan Ats-Tsauri yang beliau jatuh pingsan sampai berkali-kali ketika membaca surat Al-Fatihah. Pingsan karena bergetar hatinya, pingsan karena menangis dan tidak saking takut, saking ya dahsyatnya menangis itu beliau sampai jatuh pingsan. Ya. Dan inilah di antara bentuk bagaimana kadar keimanan dan ketakwaan para sahabat dan tabi'in di waktu itu, di mana mereka ya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, empat hal yang menjadi keluhan ya rakyat Hims kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, dan semuanya dijawab oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, dan jawaban-jawabannya adalah jawaban-jawaban yang keluar dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jawaban-jawaban yang dibuat-buat, bukan jawaban-jawaban yang terpengaruh dengan kehidupan dunia. Dan setelah itu jamaah sekalian, Umar bin Khattab setelah semua jawaban, semua keluhan itu tersampaikan, Umar bin Khattab kemudian mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yukhayyibunni bihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjauhkan prasangka burukku kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ya. Thumma ba'atha lahu bi alfi dinarin liyasta'ina biha ala hajatihi. Lalu kemudian jamaah sekalian, karena melihat kondisi itu, kemudian kembali Umar bin Khattab memberikan hadiah kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi sebesar 1,000 dinar lagi. Ya. Dan saat Umar bin Khattab memberikan 1,000 dinar itu, nah saat itu juga ada istrinya tahu. Ya, maka istrinya mengatakan, Alhamdulillah Pak nih, gitu ya. Alhamdulillahilladzi a'ana an khidmatika. Ya. Ishtarilana ma'unatan wasta'jilana khodiman. Alhamdulillah Pak, aku saya ngerti. Ya. Sekarang saya tahu ini rezeki kita. Ya, tolonglah beli kita pembantu, beri aku pembantu, dan berikan kebutuhan rumah kita lah, beli baju, beli apa gitu. Ya itu umum ya, kalau ada rezeki nomplok wis pokok men shopping gitu ya. Faqala laha wa hal laki fi ma wa khair min dhalik. Wahai istriku sayang, maukah kamu ya kita jadikan uang ini kepada kita gunakan untuk yang lebih baik dari itu. Istrinya mengatakan, apa itu? Bagaimana kalau uang ini juga kita gadekan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di negeri ini. Ya. Maka istri mengatakan, ya wis lah rapopo Pak nih, gitu ya. Naam wa juzi takhirun. Ya, enggak apa-apa, mari kita bagi. Akhirnya dibagi lagi itu 10,000 dinar dan tidak jadi shopping. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu penghujung dari biografi Sa'id bin Amir al-Jumahi yang disebutkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Beliau lebih mendahulukan orang lain walaupun sebetulnya beliau sangat membutuhkan, dan itu bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.